Anjing kecil ku beri nama Dogi, yang ku dapat dari kawan beli dari Pulau Bali. Anjing-anjing tetangga jatuh hati, Dogi senyumnya manis sekali. Mereka coba tuh mendekati, Dogi bilang, "Jeng, tunggu dulu. Anjing-anjing kintamani beli dari Pulau Bali. Anjing-anjing kintamani senyumnya manis sekali." Kita berkumpul di sini karena kita akan bernyanyi bersama. Oke, siap? Oke, betul. Anjing anjing jatuh cinta pada Dogi. Anjing gila, anjing kurap, anjing tetangga. Leki, Bruno, Rambo, Pico dan Pongo saling berlomba dapatkan si Dogi. Dogi bilang, "Tunggu dulu, ada syaratnya untuk dapatkan aku. Siapa paling banyak punya bulu, bawakan ku juga tulang seribu." Wow. Jing anjing anjing anjing kita mani beli dari Pulau Bali. Jing anjing anjing anjing kita mani senyumnya manis sekali.